warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Sahabat kesemuanya yang senantiasa dalam keberkahan ya. Semoga di hari ini Jumat tanggal 13 Ramadan 1435 Hijriah senantiasa dalam kesyukuran yang sangat luar biasa. Baik, senang rasanya saya Mutia kembali bisa menemani Anir 92,9 FM Cirebon di 11 Juli 2014. Dan tentunya saya enggak sendiri. Ada Om Rian yang menemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutia. Alhamdulillah, Jumat mubarak, Om Rian. Iya. Tak terasa ya, ketemu di hari Jumat lagi. Jumat lagi. Dan tak terasa kita ada di 13 ya, Om. Benar enggak? Iya, sudah 13-an. Iya, 13 Ramadan memasuki 10 hari kedua ya. Iya. Hari ini seperti biasa di Jumat pagi kita belajar tentang bagaimana memanage rumah tangga. Ya, atau rumah tangga. Iya, agar segala konflik terolah dengan cantik. Segala permasalahan juga bisa dikemas indah dan segala hal yang kadang bikin runyam itu bisa menjadi adem. Adem. Tuh, ya. Asal tahu ilmunya. Iya. Dan hari ini kita memperbaharui diri dengan keilmuan yang semakin bertambah bersama dua guru kita. Ada Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat dan sehat, sehat Buya. Allah, semangat selalu. Buya itu dari majelis langsung ke sini. Baik, insya Allah ya. Dan itu menyenangkan. Abang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safari Ramadan di radio ya, Bang? Iya. Selasa, Kamis, Jumat. Dan nanti Jumatnya bersambung loh. Ada siaran mentoring sama teman-teman kita-kita juga ya. Bersambung tempat lain lagi. Iya, di tempat lain juga. Baik, pagi hari ini Om Riyad dan juga Abang serta Buya serta sahabat semua kita mengambil satu tema yang menarik. Kalau seorang sahabat ya Om ya, dikit-dikit curhat. Entah itu curhat sampai detail atau curcol gitu kan. Dan kalau sama sahabat tuh enak. Uangmu uangku gitu kan ya. Main todong aja kan, lapar dong, berhenti gitu kan. Siapa yang bayarin, siapa yang rasa punya duit, dia bakal bayarin gitu kan. Segala hal yang orang, yang orang lain gak tahu, dia tahu. Dan suami istri juga layaknya seperti itu ya. Harusnya seperti itu, jadi gak ada gengsi, gak ada tedeng aling-aling gitu kan. Cuman pada kenyataannya konon katanya, banyak suami istri tapi seperti orang bilang wayang uang gitu kan, berjauhan, diem-dieman. Kalau ada masalah justru curhatnya kepada orang lain. Dan suami juga kadang ketika curhat sama istri tuh gengsi. Padahal katanya ada banyak faktor penyebabnya. Kadang istri kadang diajak ngobrol tuh gak nyambung gitu kan ya. Atau suaminya juga yang enggan untuk mendengarkan keluhan istri berjibunnya pekerjaan rumah. Akhirnya curhat sama orang lain katanya lebih nyambung sama ini dari sama istri sendiri. Betul. Atau sama suami sendiri. Betul, lebih enak sama orang lain. Sama orang lain. Ya, bugu aja orang masih enggak kenal dia. Enak diajaknya nyambung, ngobrolnya kan gitu ya. Iyalah, orang enggak kenal manyunya sebetulnya kayak gimana. Bangun paginya enggak tahu mutik kayak apa. Dan enggak punya duitnya nyembelinya juga kayak gimana enggak tahu kan. Baik, pagi hari ini kita di rumah ke surgaku bakal mengupas tuntas tentang sebagaimana baiknya suami istri itu layaknya sahabat. Tapi mesra. Oke. Jadi suami istri sahabat tapi mesra. Pagi hari ini bersama Buya dan juga Bang Hak. Baik, Buya silakan mencermati fenomena sekarang. Orang suami atau istri cenderung curhat kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang kami cintai para pendengar semuanya, wabil khusus Bang Hak, Muti juga Bang Riyad yang ada di studio. Dan semua saudara-saudari yang merilai radio ini, semoga senantiasa diberi oleh Allah ketulusan di dalam berjuang. Amin. Amin. Sehingga mendapatkan imbalan kelak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus diketahui di dalam membangun rumah tangga itu penempatan posisi antara suami dengan istri. Kalau salah meletakkannya ya nanti akan tidak terjalin sebuah kesinambungan komunikasi yang baik. Ya, maka seorang suami bagi seorang istri itu apa sih? Kan begitu? Iya. Oh iya. Fungsinya seperti apa? Dan seorang istri bagi seorang suami seperti apa sih? Di sini bukan, kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa itu, bukan maksudnya seorang suami itu menguasai seorang perempuan. Oh, tidak. Iqwamah itu justru punya makna pengayoman, melindungi. Mm-hmm. Nah, ini makna ini kan harus jelas. Iya. Yeah. Makna melindungi berarti kan pelindung. Pelindung. Mm-hmm. Ngayomi, pengayom. Dari segala hal yang tidak diinginkan, yang bakal menimpa seorang wanita. Jadi begitulah posisi seorang suami qawwam, pengayom. Pengayom. Dan seorang wanita apa? Al-Quran sebutkan, litaskunu ilaiha. Agar kau menemukan kesejukan, ketenangan. Dan ini harus dijelaskan. Kalau seorang suami sudah tidak menjadi pengayom lagi, maka sebetulnya dia telah tidak kayak suami lagi, sudah. Mm-mm. Atau seorang suami, tidak seorang istri tidak menjadikan ketenangan, kesejukan, mm-mm, ini sudah keluar dari fungsinya. Ini yang harus dibangun kayak begini ini. Gimana kesadaran untuk menempatkan di tempat semacam ini? Maka itu perlu dibangun sebuah keinsyafan bahwasanya kita itu di dalam berumah tangga ya, seorang suami istri, tentunya yang harus kita fahami bukan semata-mata kita itu untuk melampiaskan syahwat, akan tapi di situ ada tugas memenuhi tuntutan diri untuk menjalankan titah atau perintah, dan juga perintah Allah secara langsung dalam bentuk fitrah manusia. Jadi fitrah itu kan sebenarnya termasuk kayak perintah Allah, artinya begitulah Allah buat. Kemudian juga bagaimana yang dihimbaukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya ada nilai ibadah. Mm-mm. Jadi nikah itu adalah patuh dengan Allah maknanya. Sebab kalau tidak nikah berzina melanggar Allah kan begitu. Iya. Jadi ternyata dengan menikah itu sendiri harus yang jadi motivasi yang menjadikan dia itu terpacu untuk melaksanakan sebuah pernikahan adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang paling asas, paling penting. Jadi bukan hanya karena kita itu untuk kepentingan diriku sendiri, akan tapi di balik syahwat ini sampai suatu ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah waktu Nabi mengatakan bahwasanya seorang suami itu mendatangi istrinya saja sudah pahala besar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu ada pahalanya? Iya tentu. Coba kalau dia mendatangi wanita yang haram dapat dosa atau tidak? Dapat dosa, Rasulullah. Sama. Jika dengan yang haram dapat dosa, dengan yang halal maka mendapatkan pahala. Pahala. Nah, di sini lho makna ini harus difahami. Kalau ini sudah berubah bukan karena Allah dalam sebuah jalinan rumah tangga, sehingga yang muncul adalah ego. Nah, ini yang ego. Ya, kalau sudah ego itu muncul dalam sebuah hubungan suami istri, maka yang akan dihantam pertama adalah komunikasi nanti. Mm-hmm. Ini komunikasi. Hantus, rusak mesti. Sehingga mungkin ada seorang istri yang gak berani mengungkapkan apapun kepada suaminya. Kenapa? Suamiku begitu. Begitu, gak bisa diajak ngomong. Yeah. Atau begitu, aduh susah musyawarah sama istri. Kenapa? Cemberutnya tok keluar kalau diajak ngomong. Nah ini ada model begitu. Mestinya tidak semacam itu. Yeah. Karena kita ingin membangun rumah untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam hal ini maka terbangun komunikasi karena sadar bahwasanya engkau itu bukan siapa-siapa kecuali mitraku untuk semakin dekat kepada Allah. Jadi dalam segala permasalahannya ini dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang suami punya masalah. Jadi hendaknya ya, dia harus meyakini bahwasanya mitranya itulah yang hendaknya diajak bicara terlebih dahulu jika ini adalah untuk rumah tangga, kan begitu. Iya. Jangan sampai ada permasalahan kayak apapun karena meyakini ini mitraku untuk cari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Ini bukan urusan atasan bawahan, bukan. Mm-mm. Bukan atasan bawahan, bukan seorang perempuan adalah budak di rumah suaminya, bukan, atau sebaliknya tidak. Bukan pembantu di rumah suaminya, bukan. Dan memposisikan yang beda pun, memposisikan yang salah pun menjadi salah. Seolah-olah istri adalah tidak berhak untuk diajak berbicara. Dan Nabi pun memposisikan istri beliau adalah sebagai seorang istri sekaligus seorang yang bisa diajak komunikasi. Bahkan Nabi pun yang sudah yakin dan pasti dengan wahyu, tapi pun Nabi meminta pendapat dari Siti Maimunah, Ummu Habibah, dan seterusnya, mendiskusikan permasalahan dengan istri-istri beliau. Nah ini, jadi mitra itu, sahabat nih, jadi sahabat. Jadi kadang-kadang makna sahabat itu seolah jauh. Sahabat itu apa sih? Sahabat. Jadi satu martabat, satu pangkat kan begitu ya? Yeah. Satu pangkat untuk saling mengisi, saling melengkapi, saling betul, saling asih, saling asuh. Saat ada saat memberi, ada saat nanti menerima. Menerima. Itu harus ada di dalam sebuah rumah tangga. Baik. Kemudian lihat, seorang istri dia tentu punya masalah. Seorang suami tentu punya masalah. Punya masalah. Bagaimana? Karena masalah itu, biarpun itu masalahnya di luar, tentu kalaupun ada apa-apa, akibatnya juga masuk ke dalam rumah tangga. Hmm. Ini. Jadi ini adalah seorang presiden dan wakil presiden. Ini harus sebagai orang terpenting di dalam mengamankan negerinya ini ya. Yeah. Dalam segala hal ya. Bukan untuk kepentingan. Makanya dalam urusan rumah tangga ini, kalau sudah yang pentingkan ego, seorang suami mementingkan egonya, seorang istri mementingkan egonya, lihat, dia tidak akan bisa menemukan titik temu di sini. Jadi negara ribut merulu, ya. Perang keluarga di dalam rumahnya. Nah, untuk bagaimana menjadikan ini sahabat, ada kesadaran. Jadi ini mitra. Kalau sudah mitra, baru nanti bagaimana? Kita kan ingin bahasanya hidup indah terus. Bukan mitra ini maknanya seperti mitra bisnis yang bicara ini. Untuk konsultasi. Itu yang tegang. Bukan, mitra itu dalam segala hal. Termasuk yang paling asas, lihat, untuk dibangun rumah tangga itu adalah mitra untuk mewujudkan kemesraan. Ini kan bukan mitra yang lain ya, bukan mitra cari duit loh ya. Iya. Jadi menikah itu pengen apa sih kalau ditanya? Hayalannya apa coba semua yang pengen menikah? Baik yang belum menikah atau sebelum menikah dulu. Harmonis. Ya, semuanya hayalannya adalah keindahan. Itu kan gambarannya seperti itu. Keinginan semua. Jadi sebetulnya suami itu bisa yang paling asas memang mencari ridha Allah. Tapi sebenarnya pernikahan ini adalah mitra untuk mewujudkan keindahan, kemesraan. Jadi kemesraan selalu. Kemesraan selamanya. Itulah kemesraan selalu. Jadi dalam keadaan apapun hendaknya kemesraan, keindahan ini selalu ada. Nah, kalau sudah faham makna ini akan terwujud. Jadi bukan, mohon maaf, senang-senang itu belum tentu mesra loh ya. Senang-senang belum tentu mesra. Belum tentu. Orang senang atas duka orang lain juga ada. Apakah mesra? Iya, benar. Jadi jangan nyemek saya orang mukul. Jadi senang-senang belum tentu mesra. Belum tentu. Makanya ego namanya. Sampai mohon maaf, sampai dalam urusan yang sangat pribadi, mohon maaf. Biasanya kalau sudah pernikahan itu adalah intinya di mana sih? Iya. Hubungan suami istri. Biarpun inti semuanya bertemunya hati ya. Betul. Tapi secara lahir dari nikah itu langsung yang dibidik adalah di situ. Bukan tujuan tapi penting. Iya. Ya kan? Bukan tujuan penting. Kalau ada orang menikah kamu tidak boleh menggauli istrimu selama 5 tahun kira-kira gimana? Iya, enggak masuk akal ya. Nah, ini adalah. Jadi inti itu termasuk sangat penting ya. Di dalam hal yang sangat pribadi ini pun ternyata ego tidak bisa berjalan, tidak boleh di. Misalnya seorang suami hanya yang penting aku suka kecewa seorang istri. Mohon maaf, seorang istri tidak mendapatkan kesenangan, dia hanya mendapatkan mandinya di masa saat musim dingin misalnya. Mohon maaf. Atau sebaliknya, seorang istri melayani suami adalah bukan karena ingin menyenangkan sang suami. Sehingga hanya kalau dia mau saja ya sudah, kalau tidak ya, ya tidak. Sehingga seorang suami pun bisa terlantar. Dan ini lihat, karena mitranya bukan mitra untuk mencari keindahan. Mungkin hanya mitra untuk, mohon maaf, mitra mencari keturunan saja tidak. Jadi keturunan bisa saja dengan berantem loh ya. Dengan kekerasan tidak. Jadi harus dipahami ini adalah mitra. Aslinya pernikahan itu sendiri mitra untuk menciptakan kebahagiaan. Kebahagiaan. Lah bahagia itu kan panjang kisahnya. Bahagia itu bermacam-macam. Nah disinilah kesadaran makna ini. Maka setelah paham bahwasanya tujuan kita adalah bagaimana mencari ridha Allah. Kemudian setelah itu apa pasangan adalah mitra, mitra termasuk mitra untuk menciptakan kebahagiaan di sini. Jadi kemesraan. Jadi harus selalu mesra. Jadi mohon maaf. Kalau ada suami colak-colek gitu, kepada istri usil. Iya, ya kan? Culik. Itu memang tempatnya. Sampai ada suami itu usil tuh. Jadilah suami yang usil itu. Menarik itu bagi seorang istri. Colak-colek. Ada yang dikerjain itu. Tapi kepada siapa? Istrinya. Istrinya. Dan itu adalah satu makna. Padahal kerjaan ringan ya. Kerjaan ringan seolah-olah tidak berarti ya. Betul ya. Akan tapi ternyata ke dapur saja cuel begitu. Lewatin cuel misalnya begitu. Ini ada makna. Ya begitulah komunikasi kan tidak dengan lidah ya. Dengan jemari, dengan lirik, dengan macam itu komunikasi. Nah ini termasuk membudayakan. Membudayakan apakah kemesraan keindahan. Lah termasuk tadi di dalam membahas permasalahan curhat. Itu bagaimana kesenangan kita adalah di saat kita bisa menyampaikan sesuatu kepada pasangan. Maka jangan sampai pasangan itu menjadi ketakutan. Karena suami yang diktator. Ini banyak ya. Wanita ngadu adalah saya tidak bisa ngomong kepada suami. Sampai dikatakan, "Ayo berangkat ke sini." Buya aja yang ngomong. Lah kok bisa gimana suamimu kok Buya aja yang ngomong? Ini aneh bener nih. Ya, Buya aja ngomong lah. Ya, enggak gitu dong. Mm-mm. Itu bagaimana komunikasinya? Ah, baru kebaca. Tidak pernah ada komunikasi. Wahai para suami, jika kau tidak bisa membuka komunikasi, artinya kalau sudah istrimu tidak bisa membuka komunikasi denganmu, tidak terbuka denganmu, engkau gagal. Engkau adalah gagal seorang suami. Karena dia telah tidak bisa menampakkan sebagai seorang pengayom. Pengayom itu kayak apa sih? Yeah. Pengayom contohnya aja. Biarpun lawan sendiri tidak pernah ragu untuk ngadu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah. Suatu ketika ada seorang Yahudi yang menginjak bajunya seorang gubernur yang ada di Mesir. Anaknya gubernur. Keinjak bajunya langsung marah. Ditempeleng itu orang Yahudi. Orang Yahudi ditempeleng kecewa. Bang saya yang nginjak gak sengaja kok. Apakah ragu ngadu kepada Sayyidina Umar? Tidak ngadu karena pengayom. Biarpun tahu Sayyidina Umar itu menegakkan kebenaran gak tanggung-tanggung. Ngadu. Ya khalifah. Aku suatu ketika ditempeleng sama anaknya gubernur yang ada di Mesir ini. Dan saya tidak terima. Apa kata Sayyidina Umar? Panggil anak gubernur itu. Apa kata Umar? Balas tempeleng kali. Jadi merasa pengayom. Jadi suami itu harus begitu, itu baru bijak. Kalau suami menakutkan itu monster. Menakutkan. Ada istri mau ngadu saja ngomong enggak bisa. Sampai enggak punya usulan. Masyaallah. Itu na'udzubillah itu. Rumah tangga enggak benar itu. Hati-hati ya para suami monster. Itu ada. Istri tuh ngadu usul saja enggak. Usul gak warna gorden, warna jet, warna. Ini enggak berani ngomongin apa. Sampai urusan sekolah anak saja enggak bisa bermusyawarah yang baik. Betul. Sampai ada mau nyekolahkan anak, Bu ya saya pengen nyekolahkan anak saya di sini. Terus suami saya. Memang suami kenapa? Ya ngomong deh. Aduh ya diajak ngomong sudah kalau suka. Bahkan pakai bahasa suami ustaz. Saya itu imam. Masyaallah. Imam. Imam itu adalah imam itu apa sih imam? Imam itu seorang pemimpin pengayom. Jadi ya pendapatnya orang anak buah itu harus didengar dong. Iya. Lah ini loh. Jadi kalau seorang suami ternyata istrinya kok tidak berani membahas segala permasalahan, tidak terbuka kepada seorang suami, dia gagal. Sehingga kehebatan seseorang itu bagaimana? Orang merasa tidak canggung dengannya. Iya. Itu hebat. Namanya jago komunikasi. Komunikasi itu. Wah, ya hebat itu. Paling dahsyatnya orang. Jadi orang itu ngadu dengan dia sudah tidak pernah ragu. Ragu. Ya? Begitu juga seorang istri, kalau ternyata suami itu adalah dalam segala hal adalah yang jadikan andalannya adalah aku akan bicara dengan istriku, berarti ada wibawa dong seorang istri di sini kan? Iya. Ada nilai seorang istri di sini. Iya. Maka istri yang benar. Jangan istri sedikit cemberut, emosi, apalagi ini, marah. Diajak ngomong, marah. Akhirnya suami lah, paling diajak ngomong juga, marah. Tinggalin aja deh, gak usah musyarah dengan dia, tiba-tiba keputusan. Gak boleh, harus begini. Karena sudah biasa dengan emosi, marah. Diajak ngomong baik-baik, cemberut, ngomong baik-baik, marah. Ditanya, katanya nuduh. Musyawarah, katanya macam. Jadi ada aja seorang wanita yang semacam itu. Baik, jadi wahai para istri, jadikanlah pasanganmu itu tidak pernah ragu-ragu untuk bermusyawarah denganmu. Jadi kita sendiri yang menempatkan. Iya. Jadi kalau ada pendapat, sampai dikatakan bahasanya, Sayyid Muhammad bin Ali Maliki menuliskan bahasanya, wahai wanita, kalau ternyata ada pendapat suamimu yang salah, asalkan tidak melanggar syariat, salah, tapi tidak melanggar syariat, jangan biasa membantah. Biarkan dijalankan pendapat yang salah, asalkan tidak melanggar syariat. Sebab biasa membantah itu juga tidak baik. Kemudian juga sama, kalau istrimu punya pendapat salah tapi tidak melanggar syariat. Jangan dibantah. Kalau mengingatkan bahasa yang halus. Kalau ternyata dia memaksa, diam. Tapi dengan diammu itu, dengan kebijakanmu, dia akan nyesel sendiri malu nanti. Jadi, kadang-kadang kita itu dikit-dikit langsung membuat bantahan. Enggak, saya enggak setuju dengan begitu. Kenapa dengan kalimat tidak setuju? Sehingga sangat indahnya kalau dalam bermusyawarah selalu berkata, gimana baiknya saja abang? Ya sudah, gimana baiknya adik? Akhirnya, terus gimana? Bingung nanti. Akhirnya musyawarah berjalan. Kalau sudah ego itu, na'udzubillah. Jadi ada ego itu. Nah, dengan kaidah-kaidah semacam inilah, maka di dalam berumah tangga nanti akan muncul kemesraan secara otomatis setiap saat. Seberat apapun itu problem. Seberat apapun itu permasalahan. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dimusyawarahkan dengan pasangan ya. Dan tidak perlu dimusyawarahkan dengan pasangan. Apa itu? Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kepada Allah Subhanahu. Ya. Kalau dosa kepada Allah, hendaknya segera tobat. Tidak usah diceritakan. Tobat, menyesal. Misalnya mohon maaf. ya, ya namanya orang kepleset ya. Iya. Namanya mungkin tiba-tiba seorang laki-laki kepleset mabuk. Ya kan? Ya enggak usah cerita kepada istri aku mabuk. Kemana atau naudzubillah dengan apa? Ada tergoda dengan seorang wanita perempuan atau sebalik ya. Kalau dosa kepada Allah bukan didiskusikan di sini. Sebab mengungkap sampai naudzubillah ya. Namanya orang, semoga Allah menjauhkan kita semua dari zina. Amin. Mungkin ada orang yang namanya kepleset dalam sebuah perjalanan hidupnya karena pergaulannya tidak baik. Kepleset. Hal ini tidak perlu didiskusikan dengan pasangan. Harga mati, tobat, selesai. Mendiskusikan tidak penting lagi. Karena mendiskusikannya malah melukai. Akan timbul amarah, kebencian, dan mungkin akan menjadi permusuhan. Kan? Yeah. Jadi kau pengkhianat, kau begini, kau begitu. Selesai, tobat, selesai. Mungkin dulu pernah kepleset. Jadi yang maksud untuk curhat dan sebagainya adalah hal-hal yang sederhana. Misalnya urusan kemasyarakatan. Saya kok dengan saudara saya kok begini, gimana abang? Iya. Ya saya dengan ini kok bagaimana? Jadi ada yang perlu dipilah-pilah. Dan juga ketahuilah bahwa orang cerdas itu akan memilah apa yang harus disampaikan. Iya. Tapi intinya bahwa jangan menuntut orang terbuka, jangan menuntut orang itu berkomunikasi baik dengan kita. Iya. Akan tapi jadikanlah bagaimana orang itu mudah berkomunikasi dengan kita. Kita buka diri berarti punya. Oh ya dong. Gak bisa kalau menuntut orang bermacam-macam orang. Ya. Jadi bagaimana orang itu. Jadi harus adil betul nih dalam segala hal. Makanya termasuk para ustadz, para pembimbing dan sebagainya itu. Jangan mudah memihak. Misalnya ada suami istri. Suami istri kadang-kadang pakai skenario itu. Yang salah suaminya misalnya. Tak tanya apa? Istrinya yang dah? Yang datang. Nah, dia harus skenario misalnya. Ya sudah. Karena kamu yang datang, istri kamu yang salahkan suamimu. Tapi untuk ngasih mukadimah nanti, kamu mau tak marahi dulu ya. Biar suaminya nanti bisa siap untuk dimarahin. Jadi untuk ditegur ilahnya begitu. Ternyata ada. Ini maksudnya membiasakan bahasanya ya. Kadang untuk menang kita harus ngalah dahulu. Kita tidak harus selalu begini. Harus saya yang dulu. Saya ngomong dulu. Enggak. Nabi lihat bijak. Ini salah contoh indah. Suatu ketika pernah sering saya sampaikan ini tentang kisah Siti Aisyah yang bermasalah dengan Rasulullah. Jadi yang namanya problem rumah tangga itu selalu ada loh ya. Iya. Jangan dianggap rumah tangga tidak ada problem. Selalu ada. Termasuk di rumah tangganya Nabi SAW ada. Suatu ketika Siti Aisyah dengan Rasulullah ada satu konflik. Ya, konflik ini rupanya berat sekali. Sampai Nabi Muhammad SAW waktu itu perlu bantuan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menyelesaikannya. Dan Sayyidina Abu Bakar sebagai gurunya Rasulullah, Rasulullah ada sebagai gurunya, ya kan? Nabinya, kemudian sisi lain Aisyah adalah putrinya. Putrinya. Suruh menengahi, ya enggak bisa ya Rasulullah, bagaimana aku akan menengahi yang satu putriku yang kau adalah nabiku. Kata Rasulullah, ini adalah perintah. Maka Sayyidina Bakar pun mau menyanggupi itu semuanya. Baik, kita menyanggupi, baik ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah berkata, Aisyah, coba ayo. Siapa yang ngomong duluan, aku atau kamu? Nah, kan begitu. Nah itu kan suami yang bijak ya. Tidak langsung, istriku begini, diam dulu ya. Enggak ada. Saya mau ngomong, tidak. Aisyah, siapa yang ngomong duluan, aku atau kamu? Ditawarin. Siti Aisyah menjawab, kamu dulu aja ya Rasulullah, tapi jangan ngomong kecuali yang benar. Rupanya ini emosi benar ini ya. Sampai Rasulullah begitu kan. Sayyidina Abu Bakar yang di hatinya adalah cinta seutuhnya ke Rasulullah. Marah langsung. Itu dipukul Siti Aisyah. Setelah dipukul lari. Ya. Dan dikejar. Akan dipukul ulang lagi. Lari dikejar, muter begitu. Tak tanya tanpa disadari, Siti Aisyah itu berlindung di bawah dadanya Rasulullah SAW. Padahal lagi perang sama suaminya. Ibaratnya begitu lagi konflik dengan suami. Konflik, sedang konflik. Tak tanya di saat ada masalah dengan yang di luar, malah berlindung itu. Malah berlindung itu. Nah, kayaknya Pak. Saat itu apa? Iya tanpa sadar begitu. Ya. Karena memang secara refleks memang Rasulullah adalah pelindung dalam rumah tangganya. Biar berproblem saat itu. Ya. Sehingga di saat ada gangguan luar pun kembali ke Rasulullah. Sehingga terjadi apa? Bingung Rasulullah. Ini tanya perang sama saya atau bagaimana? Akhirnya si Aisyah itu melongok-longokkan kepalanya. Tersenyum Rasulullah juga tersenyum. Selesailah permasalahan. Ya kan? Jadi jangan sampai, makanya suami kalau punya istri kok tiba-tiba curhat di luar itu biasanya yang salah suaminya malahan. Itu jangan disalahkan istrinya. Karena suami tidak pernah membuka komunikasi. Apalagi yang sibuk. Apalagi yang macam-macam. Atau apalagi yang gengsi kayak model keratonan begitu. Jadi istri bawah, duduknya di bawah. Suaminya di atas. Semua di atas kayak model begitu. Jadi si istri kayak pembantu, pelayan begitu. Itu tidak dibenarkan, tidak begitu. Ternyata Rasulullah SAW pun pernah mengambil sampah di rumahnya dan seterusnya. Jadi kalau memang seorang suami itu kok punya istri, ternyata lebih senang curhat di luar, ini kayaknya, ini langsung saja. Kayaknya ini semacam rambu-rambu. Kalau ada perempuan suka curhat di luar tuh kayaknya di rumahnya enggak enak sudah. Iya, itu loh. Tak ada teman curhat. Itu ada tandanya. Jadi kalau dikit curhat itu sebenarnya malu dia sebenarnya. Berarti suaminya tidak menjadi tempat curhat. Dan curhat yang berlebihan menjadi kunjing loh ya. Curhat itu maksudnya untuk menyelesaikan permasalahan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Bu ya, terima kasih. Mukadimah yang indah ya, Om Riajan. Nah, iya. Dan jadi kita tahu to the point aja. Suami yang salah. Baik, kurang komunikasi enggak salah berarti. Iya. Miscommunication. Bisa jadi loh. Kalau suaminya melankolis ya bang ya, atau juga pragmatis, diem aja. Baik, kita juga bakal mendengarkan, abang bakal berbagi juga. Tapi sebelumnya kita bakal break sebentar sahabatku ya. Sebelum break kita menyapa media partner yang sudah merilis 92,9 FM Cirebon. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan Radio Network ya, Radio Kuningan, Radio Ku 92,4 FM Majalengka, Big Radio Ku 104,7 FM Batam, dan juga sahabat-sahabat media partner kami. Silakan Om Radio. Iya, di Radio Wadi 88 FM Sukabumi dan Radio Q 94,1 FM Bandung, Radio Samara 96,2 FM Tulungagung, juga ada Radio MBS 107,7 FM Gresik dan Radio MBS 107,9 FM Blitar. Ya. Juga ada Radio Darul Mustofa Lumajang Jawa Timur, Radio Azam 103,5 Karibun Kepulauan Rio, juga ada Radio Streaming Alif Lampung, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, dan juga ada Radio Panua 103,8 FM Pauwato Gorontalo. Baik, dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat yang sudah mengakses audio streaming kami ya, ya. Di www.buyayahya.org, okay. Tunein.com, radikoonline.com, dan juga di inspirasihati.com. Tetap stay 92,9 FM Cirebon, Inspirasi Spirit Hati. Sembilan dua koma sembilan FM Radioku Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari kawasan Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Baik, terima kasih untuk Anda yang selalu bersama kami di 92,9 FM Cirebon, baik melalui audio frekuensi atau juga melalui audio streaming kami ya. Semoga untuk Anda semuanya yang ada di Nusantara dan juga mancanegara tetap dengan keistiqomahan yang luar biasa ya. Teriring doa dan juga semangat untuk sahabat-sahabat kita di Gaza, Palestina tentunya. Baik, dan bagi Anda yang membutuhkan informasi untuk seputaran wilayah Jawa Barat, jam di studio kami sudah menunjukkan 6:37 ya. Saat yang tepat pastinya untuk menambah dan juga memperbaharui wawasan kita ya di 92,9 FM Cirebon. Untuk pagi hari ini kita ada di rumahku, syurgaku, manajemen keluarga bersama dua guru kita, ada Buya Yahya dan juga Bang Hak. Di awal Buya sudah menyampaikan bagaimana fungsi seorang kowam ya, yaitu sebagai pelindung dan juga panut bagi anggota keluarganya, satu di antaranya adalah istrinya. Baik, kita bakal menuju Bang Hak. Abang, mungkin kalau bisa dikatakan slogan seorang sahabat itu, aku nyaman bersamamu dan kau nyaman bersama aku, gitu ya Bang ya. Baik, dan cuman pada kenyataannya, seperti yang tadi disampaikan Buya, banyak istri-istri yang takut sama suami, bahkan untuk menyampaikan sekedar untuk memberikan saran warna cat aja enggak berani, seperti itu ya. Iya. Dan subhanallah, mungkin suami atau istri itu bisa mencari sahabat di luar rumah. Cuman siapapun yang akan menjadi sahabat kita tentu tak sedekat dengan suami atau istri. Seperti yang tadi digambarkan bagaimana Aisyah ini juga berlindung di bawah dada sang Rasulullah. Iya, gitu, padahal kan? Lagi konflik ya. Iya, padahal lagi konflik itu dan apa namanya? Contoh klasik ini menjadikan apa namanya pembelajaran yang sangat luar biasa bahwa bagaimanapun juga seorang suami atau istri mesti harus istri atau suami yang menjadi sahabatnya karena layaknya sahabat Om ya. Yeah. Apapun itu harus diceritakan dan yang tahu persis adalah sang suami atau istri permasalahan yang ada di dalamnya. Yeah. Nah, aplikasinya Bang sebagai seorang motivator gitu kan ya, pasti banyak curhatan juga kan. Silakan Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku dimanapun berada, semoga hari ini Allah berikan keberkahan, mobil khusus kepada guru kita Bu ya. Semoga Allah berikan kesehatan selalu, memberikan nasihat kepada kita. Amin. Secara naluri manusia itu memang membutuhkan pasangan. Ya. Itu sudah fitrah ya, naluri. Jadi di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu menciptakan pasangan karena faham betul secara kefitrahan manusia membutuhkan untuk penyaluran emosional, untuk menenangkan hati dan jiwa, membutuhkan tempat untuk bisa berbagi cinta dan kasih sayang, berbagi masalah, dan supaya bisa bercerita berbagai kendala. Di sana bisa ada berbagai solusi. Nah, itu kefitrahan yang memang ada ditetapkan pada diri manusia. Nah, ketika di dalam berumah tangga, entah bagaimana karena pengelolaannya yang tidak baik, kadang-kadang salah satu di antara pasangan itu lebih nyaman dengan sahabatnya. Iya. Dibanding dengan pasangan sebenarnya gitu ya. Sahabat di luar ya, Bang? Iya, sahabat di luar, betul. Sahabat. Sang suami, sang suami itu kalau sudah ketemu temannya udah ngobrol enak panjang-panjang di luar kan. Sang istrinya ditinggal saja begitu. Iya. Ada yang begitu ya. Atau sebaliknya, sang istri kalau sudah ketemu sama teman-temannya asik aja ngerumpi. Kemudian dia melupakan dan mengabaikan suaminya. Nah, karena memang merasa bahwa dia bisa lebih menyalurkan emosinya, lebih nyaman, lebih aware, lebih gampang diterima oleh mereka. Nah, berarti memang dibutuhkan bagaimana sikap seorang suami atau istri ini bisa mau mendengarkan pasangannya. Dibutuhkan bagaimana seseorang bisa mengerti terlebih dahulu untuk bisa dimengerti. Jadi banyak orang yang maunya dimengerti. Tidak mau mengerti terlebih dahulu. Padahal sahabat itu dia lebih banyak mendengar. Coba bayangkan, Om Riyad itu enak banget ngomong sama si A gitu. Kenapa sih? Karena si A itu tukang pandai mendengarkan gitu. Om Riyad ngomong berkeluh kesah, dia bilang, oh ya, oh gitu ya. Berasa enak sekali Om Riyad itu ngomong sama dia. Karena memang sepertinya Om Riyad begitu enak saja mengeluarkan emosionalnya, berbagi, dan dia mau mendengarkan. Terima ya Bang, mau terima. Nah, seharusnya salah satu di antara pasangan itu menjadi pribadi yang seperti itu. Pendengar setia. Pendengar setia. Ketika istrinya berkeluh kesah, ngobrol, ngomongnya seyogianya, sang suami juga harus dia mendengarkan. Menyediakan telinga ya Bang. Menyediakan telinganya yang ada dua itu kan. Dibanding mulutnya yang satu kan. Kadang memang kupingnya sediakan, tapi matanya baca koran. Sok, cerita aja. Ya, sok. Gitu. Nah, betul. Nah, butuh perhatian. Jadi kita menghargai orang itu tidak hanya secara lisan, tetapi bagaimana kita lebih menenangkan. Kalau sok ngomong sambil baca koran, ada ketersinggungan secara jiwa dan mental, ada ketersinggungan di sana. Bu, ya dengerin gitu loh, Pak. Itu si cuek ya Bang, kalau gitu. Tidak ada perhatian. Jadi betul, kita berharap di antara pasangan itu bisa menjadi mitra, sahabat yang bisa mendengarkan, yang bisa mau mengerti, yang mau memahami, berbagi, yang mau memahami isi hati pasangannya. Sehingga timbul di situ saling melengkapi. Tidak akan mungkin menjadi keharmonisan di dalam rumah tangga apabila masing-masing punya egoisme. Sang suami dengan sombongnya, egonya, tadi Buya mengatakan, kan saya imam katanya. Lalu tidak ada pengayoman, tidak ada perlindungan, tidak ada pendidikan yang baik di situ, maka sebetulnya tidak menampakkan karakter keimamannya. Lalu sang istri juga mengatakan, kan aku patut untuk kau muliakan, patut untuk kau lindungi, sehingga terjadi tuntutan di situ. Nah, yang ada adalah saling egoisme di dalam keluarga, yang ada adalah perpecahan secara emosional, tidak nyaman. Nah, perceraian itu bukan akibat karena tidak akurnya dua orang, tetapi sudah tidak merasa tidak nyaman, tidak sependirian, sudah tidak cocok lagi, sudah ada banyak perselisihan yang nggak bisa diselesaikan, maka sudah selesainya adalah dengan cara perceraian. Tetapi apabila dia menjadi seorang sahabat, sahabat itu lebih bisa menenangkan, mendamaikan, menenteramkan, menjadi tujuan ketika dia punya masalah yang diingat pertama kali sahabatnya gitu. Sahabat itu kan enak sekali kalau sudah ngomong. Nah, bagaimana menjadikan pasangan kita adalah sahabat kita, bahkan tidak hanya sebatas sahabat. Kalau sahabat kita ngomongin sesuatu yang tidak baik buat kita, itu kan bisa aib ya. Tapi kalau kita ngobrol sama suaminya kan bisa saja ngomong, aku loh gimana ya, kalau ketemu sama si Anu tuh pengen marah terus, gimana sih nasihati aku dong, kan enak sebetulnya begitu ya. Jadi lebih safety ya Bang, lebih aman. Iya, karena ke suaminya dia berbicara gitu loh, ingin memperbaiki itu, begitulah caranya. Saya kalau ada keluarga itu perasaan gendek, kesel aja, salah nggak sih? Nah, betapa sangat sangat senang ketika suami bicara dan memang diminta untuk menyampaikan itu. Nah, kadang-kadang yang ada itu kan istrinya enggak minta dinasihati, suaminya menasihati. Sehingga nasihat segitu banyak enggak pernah didengar sama istrinya. Iya, karena lagi enggak butuh, Bang. Iya. Betul. Nah, kan sebaik-baik nasihat itu ketika dia merasa dibutuhkan. Butuhkan. Nah, coba ketika ada relung kesempatan untuk bisa saling berbagi ini, menciptakan betul-betul persahabatan itu menjadi sesuatu yang bisa mendamaikan hatinya. Jadi secara fitrah kemanusiaan, secara nalurinya mereka butuh pasangan untuk bisa menyalurkan emosionalnya, bisa menenangkan hati dan jiwanya, menumbuhkan cinta dan kasih sayang, serta berbagi segala problematika kehidupan dan solusinya. Sehingga tidak ada kata lain kecuali kita harus menjadikan istri kita, suami kita adalah sahabat. Yang mesra, ya. Bang. Ya, ya, memang mencermati fenomena mungkin apa namanya tradisi timur ya, Indonesia tradisi timur ya, bahwasanya suami itu adalah sentral gitu. Jadi suami yang pegang peran seperti yang tadi. Jadi ada semacam kasta gitu ya, Om Rian. Jadi sang istri yang manut. Ya, sang istri manut. Yang manut gitu kan, akhirnya mendominasi. Suami pasti mendominasi di dalam keluarga dengan label imam tadi. Aku kan imam. Jadi dia yang mendominasi. Diam deh kan gitu. Ini keputusannya ada di saya. Jika istri menemui hal semacam ini, suami yang sultan. Terus istrinya dayang, Bang. Itu gimana? Yang pertama ngaji dulu di sini. Dengarkan Sunan 2. Dengarkan Sunan 2. Kan selalu begitu ya. Yang pertama itu, jadi butuh puasan, butuh keilmuan untuk bisa merubah tabiat dan karakter, itu butuh keilmuan. Nah, itu tabiat dan karakternya udah mencokol tradisi timur. Kecetak begitu ya, kecetaknya kayak gitu. Nah iya, untuk merubah karakter dan cara pandangnya itu kan harus ada keilmuan yang masuk. Iya. Nah, kalau nggak ngaji, kalau nggak hadir ke majelis, kalau nggak dengarkan di 92,9 FM, iya, dari mana dia akan mengerti itu? Jadi ajak. Pura-pura aja dengan cara-cara indah gitu. Ini ada radio bagus deh, coba dengerin yuk. Yang dengerin ini kayaknya enak deh. Nah, sambil dengan cara-cara seperti itu, sepertinya kita ingin menasihati, tetapi dengan cara yang lain. Ya, orang lain yang menasihati. Tidak disadari. Seolah-olah kita punya siasat, tetapi dengan cara-cara yang indah. Biar bagaimanapun juga, memang karakter seolah-olah Indonesia ini kan sudah lama dijajah Belanda ya. Iya, 350. Betul, jadi kolonialnya itu mendarah daging. Sepertinya kalau sudah suami itu merasa sangat berwenang, berkuasa kepada sang istri. Padahal derajatnya secara ibadah di sisi Allah adalah sama. Betul. Suami sama istri derajatnya di sisi Allah adalah sama. Mereka punya kesempatan untuk bisa menjadi penghuni syurga. Nah, semoga dengan cara-cara pandang yang tepat menjadikan mereka bisa saling menghargai kedua belah pihak. Jadi harus belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa. Iya. Dan merubah itu minimal 1 bulan Bang dengerinnya berarti, Bang. Iya. Iya. Selama Ramadan. Selama Ramadan didengarkan, iya, 1 bulan itu, Bang, untuk merubah karakter yang jelek menjadi baik, insya Allah. Baik, subhanallah ya. Dan kalaupun Buya ada yang memegang prinsip seperti itu, suami yang mendominasi dan pegang peran, harusnya seperti apa? Ya, sebetulnya dia tidak ngerti mana imam itu apa sih. Ya. Makanya imam itu apa? Seorang pemimpin itu adalah ngayomi, bukan diktator, bukan. Akhirnya mengambil pendapat dari yang di bawahnya. Ya. Nabi sendiri sebagai contoh yang paling istimewa, karena beliau adalah ngomong dengan wahyu, bukan dengan bukan dengan sekedar, kalaupun ijtihad nanti dikuatkan dengan wahyu, itu pun beliau seperti itu. Jadi benar, memang benar seorang suami harus dijadikan imam. Maka seorang wanita yang tidak bisa mengimamkan suaminya sudah kegagalan dia menjadi seorang istri. Jadi suaminya harus jadikan imam. Dan imam itu kayak apa sih? Imam itu bukan penguasa ya. Ya. Ketika kita berbicara kuasa, imam itu kan ya. Seperti kalau imam itu apa sih? Imam itu adalah seorang pemimpin yang mikir urusan, bukan berkuasa lalu rakyatnya dijadikan kerja roding, bukan semacam itu. Baik, kemudian ya, memang itu adalah satu cara betul kalau disebutkan di masyarakat timur kayak begitu, memang ada mengakar. Jadi kalau seorang istri itu kayak pembantu di rumah, itu ada di sebagian tempat, tapi tidak semuanya, yang sudah punya wawasan dan sebagainya. Jadi kuncinya sebenarnya di suami itu sendiri, bagaimana dia menempatkan. Kalau sudah suami menempatkan sebagai seorang raja, jadi sampai istri adalah tidak punya hak bicara dan sebagainya. Bukan sih, Mbak Nur. bukan suami yang benar ya. Ada itu gara-gara lagu yang salah itu dari dulu wanita dijajah pria, dijajah pria. Itu dibolak-balik mana sana dari wanita dijajah pria gitu dari, ya. Dari dulu wanita dijajah pria, dijajah pria wanita. Apa itu? tidak ada penjajahan di sini kan, tapi ini adalah sebuah kebersamaan. Jadi enggak benar itu salah. Suami yang tidak bijak. Dia tidak ngerti pemimpin itu apa sih? Dia ngayomi loh yang tugas. Makanya berat jadi suami itu sebenarnya kan gitu. Lah istri yang benar harus ngakui dong. Kalau tidak percaya dengan pemimpinnya, makanya biarpun suami itu misalnya salah asalkan tidak melanggar syariat, jangan langsung dibantah buru-buru deh. Biasakan jangan biasain membantah dikit-dikit bantah. Apalagi kadang-kadang yang menjadi masalah belum tentu salah pikiran suaminya. Itu dengan suami sudah enggak cocokan. Apalagi gara-gara apa? Dia pendidikannya lebih tinggi dari suaminya. Ada seperti itu. Biarpun pendidikanmu lebih tinggi dari suamimu, tetap kamu harus patuh sebagai seorang istri. Kemudian suami nanti memberikan usulan yang baik. Abang bagaimana? Abang tak taunya apa? Banyak. Suami memang bodoh, tidak ngerti. Tapi berhasil dalam memimpin keluarga. Karena apa? Dia punya wakil presiden yang dahsyat dia. Cerdas dia. Punya kiprah. Dan banyak wanita-wanita, orang-orang besar itu di belakangnya adalah seorang istri yang hebat. Yang hebat begitu. Termasuk Umar bin Abdul Aziz. Termasuk itu, ternyata istri yang dukung. Keberhasilan seorang suami adalah dari istri yang baik. Dan kerusakan suami juga dari istri. Kadang-kadang begitu. Baik. Iya. Baik, subhanallah. Dan nanti diperluas dengan interaktif bersama sahabat-sahabatku semua ya. Bagaimana agar terjalin komunikasi yang baik antara suami dengan istri. Intinya di komunikasi, Muti ya. Baik, iya. Dimanapun juga harus ada komunikasi dua arah. Iya. Baik, saatnya berinteraktif bersama Anda, sahabatku. Kita hanya dua penelpon terlebih dahulu ya. Terus nanti dengan sahabat-sahabat yang tergabung SMS. Silakan untuk Anda berinteraktif bisa di 0231-336-7538. Dan untuk SMS bisa di 081-321-461-0079. Dan Anda juga bisa bersilaturahim di FB Radio Kucerbon atau juga di Yahoo Messenger kami di ID radio_qu@yahoo.com. Satu sahabat kita sapa Om Riyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersalawat Bapak. Allahumma shalli wa barik ala sahbi. Dengan siapa di mana? Pak Ahmad di? Kapetakan ya. Baik, silakan bersama Bu Yudin Bang Ha. Ini saya mau tanya kepada dia dan Pak Ha dan seluruh ada di sini. Iya. Ini, kalau misalnya suami memberikan uang misalnya kepada adiknya atau orang tua yang kasih tahu, demikian sebaliknya suami ngasih adiknya sendiri format waktu orang tuanya sendiri, boleh nggak? Sudah boleh nggak gitu? Paham. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat berikutnya Om Riyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kita bersalatnya. Allahumma shalli wa barik ala sahbi. Dengan siapa di mana Ibu? Allah. Iya. Silakan Ibu langsung bersama Bu ya. Iya. Ya, silakan. Ini Ibu bisa lebih dipertegas itunya suaranya, diperjelas. Gini, bagaimana sikap bagi orang-orang yang mendapatkan sering dikurusi ya, orang yang mendapatkan apa Ibu bisa diulang? Sangkaan baik itu atau sangkaan baik itu artinya. Kurang jelas Ibu. Halo. Ibu mohon maaf kurang jelas Ibu, bisa lebih diperjelas? Bagaimana sikap orang-orang yang sering mendapatkan sangkaan-sangkaan atau sebutan-sebutan yang baik dan mulia? Tunduk sangkaan-sangkaan yang tidak baik. Misalnya gini, aduh kayak orang kaya gitu ya, atau belum haji, udah dipanggil haji gitu, atau dari masa bakal dipanggungan dari yang baik dan itu. Enggak paham. Kan perasaan itu kan tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Dan memang itu apa sih kadang-kadang Bu sangkaan-sangkaan bikin malu gitu atau kurang nyaman. Baik, sudah kami pahami Ibu. pertanyaannya bagaimana kita menyikapi prasangka-prasangka tersebut kan? Iya. Baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukupkan dua pertanyaan terlebih dahulu. Sahabat Islam yang tergabung via telepon. Buya, kita menuju Pak Ahmad. Ahmad. Abang juga. Petakan. Boleh Kak Omri? Iya. Itu kalau kita memberikan uang, tapi tidak tahu dengan pasangan. Baik memberikan uang sama adik atau sama orang tua. Baik sang suami ataupun istri. Itu tidak terus terang gitu Buya maksudnya. Gimana Buya? Baik, ini pernah terjadi. Ini sering saya sampaikan dalam... termasuk ada kisah ini kami sebutkan dalam kisah Sidi Birrul Walidain. Ini pernah datang kepada kami seorang suami. Tiba-tiba suami itu berkata, "Bu, ya alhamdulillah usaha saya sudah berhasil." Dia adalah seorang pengusaha AC gitu loh ceritanya. Sudah buka cabang di Pemalang dan sebagainya. Alhamdulillah. Cuman saya punya masalah, Bu, ya. Masalah apa? Nah, itu. Iya. Istrinya enggak ikut waktu itu. Dia bawa anaknya aja. Saya masalah dengan istri saya. Masalah apa? Ya gini aja Bu, ya tanya aja. Saya itu kan tulang punggung. Bapak saya meninggal beberapa waktu yang lalu. Adik dan anak-anaknya itu yang berhasil, saya yang paling berhasil. Semuanya masih di desa sana. Di daerah desa Muan, di daerah Jawa Tengah sana. Kemudian saya yang paling berhasil saat ini. Jadi setelah bapak saya meninggal, otomatis tulang punggung saya harus saya harus tahu. Maulah, sebetulnya yang beban saya tidak ada lagi kecuali ibu dengan adik saya yang waktu itu masih umur 11 tahun. Jadi sampai sekarang itu saya membantu ibu saya dan adik saya. Dan saya membantu ini tanpa sepengetahuan istri saya bagaimana hukumnya. Kami tanya, "Pak, ini duit yang kamu berikan duit siapa?" "Ya duit hasil usaha." "Usaha siapa ini?" "Usaha saya, bukan usahanya istri." "Oh, bukan. Bukan usaha saya sendiri, Bu ya." "Istri bagaimana?" "Istri sudah cukup, Bu ya, di rumah sudah ada." Kamu orang kaya sebenarnya. Lah kalau usahanya usaha bapak sendiri, jangankan kok kepada ibu dan adik. Adiknya. Diberikan orang di pinggir jalan juga boleh kok. Apalagi diberikan kepada ibu tanpa izin seorang istri. Istri. Oh jadi boleh Bu ya? Ya boleh. Alhamdulillah. Jadi saya tidak dosa dong. Ya enggak. Baik. Cuman saya mau tanya. Memangnya kenapa kalau kamu kalau Anda ngasih tahu kepada ibu istri. Dan adik ketahuan istri? Dia langsung bilang sambil ngangkat dada. Aduh Bu ya, cemberutnya sebulan Bu ya. Oh innalillah. Itu perempuan perlu di... ditendang jauh-jauh itu. Ditendang beneran karena rusak dia. Masa seorang suami mau berbuat baik sama ibunya dilarang? Apakah tidak iblis macam itu? Itu betul iblis begitu tuh. Mestinya bangga, Abang. Ngingetkan Abang, Abah sudah meninggal. Abah mertua maksudnya. Ibu sendiri mesti ngingetkan terus. Masa dibantu ibunya, ibu mertuanya? Kok cemberut itu kan perempuan model apa kayak begitu tuh? Tidak benar itu perempuan yang tidak terdidik dia. Salah pilih itu manusia kan. Terus gimana Bu ya? Dekatkan kepada Allah. Ajak ngaji supaya itu enggak benar perempuan semacam itu. Cuma jangan ditendang. Memang mestinya layak ditendang karena apa memang kurang ajar. Berarti ngajari suaminya masuk neraka agar durhaka kepada ibu. Bayangkan dia kaya ibunya di kampung masih dalam keadaan susah payah dia akan enak-enakan. Sementara istrinya sudah dikasih mobil, kulkas, segala macam. Tak-taunya bantu ibunya saja cemberut dia. Mau apa perempuan kayak begitu kan? Itu hina. Tak-taunya kisahnya ada yang serupa. Ada orang Cirebon ini. Dia adalah tiba-tiba datang seorang ibu. "Bu ya, alhamdulillah saya sudah diangkat jadi PNS. Jadi saya punya hasil sendiri. Suami, alhamdulillah suami saya juga masih punya kerjaan dan suami juga masih tetap ngasih duit kepada saya. Untuk tapi alhamdulillah dapat tambahan. Cuman Bu ya gini, Bu ya saya mau nanya. Jadi dari gaji saya itu saya tabung dikit-dikit itu, saya potong, lalu saya berikan kepada ibu saya. Cuman Bu ya katanya Ustadz kalau saya enggak ngasih tahu suami saya dimarahin. Apakah betul enggak boleh dosa kalau saya ngasihkan uang kepada ibu saya tanpa sepengetahuan suami adalah dosa?" Makanya saya tanya, "Ibu itu duitnya siapa?" "Duit saya sendiri, gaji-gaji saya sendiri." "Oh baik. Kalau duitnya suami haram diberikan kepada siapapun. Tapi kalau duitnya ibu boleh dibagikan kepada siapapun. "Oh boleh Bu ya." "Ya boleh, enggak apa-apa. Bahkan itu kebaikan pahala." "Alhamdulillah, jadi saya enggak dosa dong?" "Ya enggak." Cuman saya mau tanya, tanya lagi. Ya. Memangnya kenapa kalau suamimu tahu kalau kamu ngasih tahu ibunya? "Waduh, marah-marah Bu ya." "Waduh, ini benar-benar suami ngajari masuk neraka kayak begitu tuh." "Wahai para suami, jangan Anda seperti itu. Wahai para suami, bantulah istrimu untuk bisa berbuat baik dengan ibu, ibu bapaknya dan saudara-saudarinya. Ajari dia untuk silaturahmi. Dan wahai istri, ajari suamimu untuk bisa baik kepada bapak ibunya dan adik-adiknya. Ajari silaturahmi. Kadang memang hati busuk tuh, na'udzubillah, hati busuk, busuk, busuk, busuk. Seorang istri, kalau sudah iparnya datang itu langsung cemberut. Kulkas bakal habis nih. Allah. Itu ahli neraka modelnya itu. Dia itu sebetulnya senang sama suami hanya pengen duitnya toh. Buktinya enggak cinta sama ibundanya, enggak percaya sama saudaranya. Mestinya silaturahmi dan indah itu nanti itu hati busuk kayak begitu. Dan tidak boleh ada. Insyaallah para pendengar semuanya adalah dengan ipar baik, dengan mertua baik, dengan semuanya adalah baik dengan orang tua baik. Indah hidup. Ke mertua disambut sama mertua, lihat ketemu adik ipar disambut sama adik ipar ke sana akrab. Sekarang sama ipar sudah semberut pelengosan begitu. Sampai kadang-kadang ngomong gaji dibagi dua. Yang satu buat adik-adik loh. Biarpun dibagi empat enggak apa-apa, yang penting untuk rumah tangga kan cukup. Ini ketamakan seorang istri tuh. Ketamakan seorang istri. Untuk rumahnya sudah cukup kok. Mau apa lagi? Sudah cukup di rumah, alhamdulillah. Suami bisa membantu yang lainnya. Kalau ada istri model kayak tadi itu, dijamin suaminya enggak bisa sedekah dan infak. Mau sedekah dibilang, ada kebutuhan bang, jangan deh. Na'udzubillah. Enggak ngajari kebaikan. Memang betul. Kalau enggak usah dibenahi, dibuang. Memang keras perlu saya kena ini. Kenapa? Na'udzubillah, itu akan menjadikan suami sengsara kepada orang tuanya tidak baik. Sementara seorang suami punya kewajiban kepada ibundanya lebih daripada kepada yang lainnya. Ini kalau ada semacam ini, kalau tidak segera diajari untuk tobat, segera dijauhkan dari kehidupan. Nah, betul ini, karena apa? Membawa kepada kemudaratan seorang suami di panjang hari. Cuman jangan langsung dibuang loh. Dididik. Karena harus kelasi begini, biar sadar. Baik. Karena mungkin ada di antara pendengar yang punya sedikit penyakit begini, insya Allah setelah ini sadar, dicambuk keras kayak begini. Karena perlu indah hidup ini. Ya. Lah, termasuk ini tadi, yang kita bahas saat ini. Komunikasi. Jadi keindahan itu kan ternyata bukan hanya dengan suami saja. Ya. Tiba-tiba kita duduk dengan suami, bicara tentang adiknya sang suami. Masa depan adiknya sang suami. Enak atau tidak? Enak. Sehingga giliran kita mengadukan tentang adik kita kepada suami, suami juga sambut. Oke, nerima. Oh iya, gimana kita bantu, ayo. Tau-taunya kita sudah memulai, di saat kita bicarakan adiknya sang suami, cemberut. Ayo. Giliran kita pasang istri mengadukan adiknya sendiri, cemberut lagi. Cemberut juga dong, gak enak. Maka ini termasuk harus dibangun keindahan semacam ini. Wallahualam. Baik, cukup. Ibu yang terima kasih. Abang menambahkan? Sudah sangat jelas sekali. Oke. Baik, kita menuju Ibu Ana, Bang Hak. Iya. Tadi, menghadapi prasangka-prasangka. Hamba Allah. Oh iya, jadi begini. Bisanya orang berprasangka itu karena kitanya bertindak, berbuat yang akan menumbuhkan prasangka orang. Jadi misalnya gini, kayak orang kaya aja. Karena kitanya bergaya hidup orang kaya. Orang kaya kan gitu. Jadi jangan salahkan orang berprasangkanya dulu. Stempel itu dari kita ya, Bang? Karena kita yang membuat stempel itu ada gitu. Orang menyangka sebagaimana yang kita lakukan. Udah jadi sukses ya sekarang ya. Prasangka orang. Tetapi ketika kita bertindak, berbuat sebagaimana kita merasa aman semestinya. Tetapi keamanan yang kita lakukan belum tentu aman menurut orang kan. Orang bisa saja menyangka kita sebagaimana yang tidak kita harapkan. Sekarang udah hebat ya. Ya alhamdulillah. Itu doa. Itu doa. Terima kasih loh sudah doakan aku. Makasih loh sudah doakan aku. Demikian juga semoga engkau segera berhasil. Pak Haji gimana kabarnya? Kan tadi dikatakan begitu. Belum Haji tapi dipanggil Bu Haji. Alhamdulillah Bu. saya tuh belum bisa ke sana. Tapi semoga Allah kabulkan. Kita terus terang saja begitu. Jangan Bu Haji gimana? Alhamdulillah. Jadi Haji. Jadi bilang saja terus terang. Saya belum ke sana. Tapi semoga kita bisa ke sana bareng-bareng. Yuk kan sederhana sekali ya. Jadi orang menyangka dan menilai itu karena kitanya berbuat sebagaimana prasangka orang gitu. Jadi bukan sikap kita kepada orang yang harus diperbaiki terlebih dahulu, tetapi bagaimana kita berbuat dan bertindak itu yang harus kita koreksi terlebih dahulu. Setelah itu bereaksi baik kepada sangkaan orang. Kalau sangkaannya adalah buruk, semoga kita tidak langsung bereaksi negatif. Misalnya karena seuzon orang kepada kita, kita membenahi atau langsung klarifikasi juga bisa terjadi pertengkaran di situ. Lebih baik kita mengatakan ya Allah isbir, ya Allah sabarkan aku, ya Allah sabarkan aku. Semoga fitnah ini menjadi pembersih dari dosa-dosaku. Sambil koreksi diri ya begitu. Sambil koreksi diri, karena tidak mungkin orang itu akan menilai kita kecuali kita sudah berbuat dan bertindak sebagaimana menilai orang-orang gitu kan. Jadi yang pertama koreksi pribadi, semoga prasangkanya menjadi baik. Yang kedua, kalau orang menyangkanya baik, katakan itu sebagai doa. Lalu aminkan, alhamdulillah. Amin ya Allah, amin. Kan gitu saja, sederhana sekali, insyaallah. Baik, subhanallah. Amin, ini baru jilbabnya aja gitu kan. Atau baru kopiahnya aja kan, hajinya kan gitu. Tapi insyaallah ke depan kita akan kesana bareng-bareng gitu ya, Bang. Subhanallah. Ya, cukup Bu ya. Cukup, insyaallah. Kita menuju sahabat kita yang ada di 079. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk Buya Bang Hak, Muti dan juga Umrah, semoga sehat selalu ya. Amin. Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik. Ada Mbak Siti di Sumber mau tanya Buya dan juga Bang Hak, bagaimana menghadapi seorang suami yang pemarah dan keras kepala juga tidak mau disalahkan. Terima dari kasih. Batu nih Bang, berarti kepalanya Bang. Keras katanya Bang. Keras kepala. Ya, Buya silakan. Sebetulnya gini loh ya, dalam segala kasus permasalahan itu Nabi ngajari ya, sebelum menyalahkan orang itu coba ditengok, barangkali kita lenggeng terlebih dahulu salah. Sebab kerasnya sang suami tidak serta-merta ya. Atau kita tengok kenapa kok begitu. Paling tidak itu dari awal tuh mungkin kita bisa menyalahkan diri kita di saat memilihnya. Kita memilihnya hanya karena senang, karena cinta, bahasa anong sekarang gitu ya. Salah pilih lah ya. Baik, atau kemudian begini, kita mungkin kita tanya, kita kalau bisa ketemu sejarahnya dulu waktu pengantin baru sampai berapa tahun, apakah keras kayak begitu? Kan begitu ya? Yeah. Kalau memang aslinya keras nanti ada solusinya. Kalau aslinya tidak keras dicari sebabnya apa? Sebab kerasnya suami bisa saja karena istri. Istri yang bebel. Istri yang tidak peduli, istri yang ini. Berubah. Sampai ini ya sebuah kisah yang ini mungkin agak panjang ya. Saya ingat seorang guru mulia Habib Husin bin Saleh Al-Muhtar menasihati dengan nasihat sederhana. Jadi pasanganmu itu asalnya akan baik karena dirimu, kalau engkau bisa membentuknya dengan cara yang baik. Sehingga ada sikap, kan dikisahkan seorang bersahabat, dua bersahabat itu, anggap Ahmad sama Ali begitu. Beliau mengisahkan judulnya namanya begitu, Ahmad sama Ali. Ini berdua kita ngobrol waktu itu. Dan ingat, Ahmad sama Ali akhirnya sama-sama menikah. Ya kan? Sama-sama menikah. Rupanya Ahmad hidupnya bahagia, Alinya sengsara. Akhirnya Ali ngadu kepada Ahmad. Kita ini tidak adil, kita kan sahabat. Anak hidupku di rumah selalu berantem, ribut saya gini. Ini sebagai contohnya aja, tidak harus dilaksanakan persis kayak ini. Nah, kamu kok enak, hidupmu bahagia begini, saya di rumah berantem. No. Kamu enak pulang ke rumah, istri sudah nyiapin di rumah saya buru-buru gini-gini. Ya kan? Baik, terus gimana solusinya? Akhirnya suatu ketika ya pengen rasakan bagaimana hidup bahagia kan. Biarpun ini tidak bisa dicontoh, yang sekedar cerita khayalan, maksudnya sebenarnya tergantung yang bentuk itu. Bentuk adalah bagaimana kita seorang pasangan. Akhirnya bercerailah. Ya bercerailah si Ahmad, mencerai istrinya. Ini contoh saja, bukan harus kita melakukan perceraian. Ali juga mencerai istrinya. Akhirnya setelah masa iddah, Ali menikah bekas istrinya Ahmad. Si Ahmad menikah dengan bekasnya Ali. Ini contoh saja, maksudnya apa? Setelah Ahmad yang berhasil dengan istri yang pertama masuk ke tempat istrinya si Ali. Si Ali, bekas istrinya Ali. Memang istri gak benar ini. Subhanallah, gak pernah peduli kopi, gak pernah ini, gak pernah masak juga enggak ini. Tahu-tahu si istrinya Ahmad kan, bekas istrinya Ahmad kan baik. Iya. Sangat baik, sangat lembut ini. Kira si Ahmad masuk ke tempatnya si Ahmad rumahnya sudah kayak tidak pernah ada tata krama adab yang diajarkan Nabi dan sebagainya. Sudahlah, pokoknya begitu ya. Sudah dengan kebiasaannya si Ali. Ya getebah-getebu ngomong seenaknya ini, merintah jangan media nih gitu. Jadi istrinya, bekas istri Ahmad itu akan menjadi begitu saya punya. Sehingga mulai demi hari ada perubahan di dalam dirinya. Sehingga gimana aku mau melayani orangnya kayak begitu. Akhirnya hari demi hari sudah tidak membuatkan kopi, masaknya seenaknya dan tadinya baik juga. Yang jadinya baik. Kemudian ada si Ahmad yang masuk ke bekas istrinya itu. Lihat masak enggak mau. Akhirnya apa, minta tolong dengan bahasa baik. Tolong istriku, hari ini masak ya. Saya akan belanja. Ini. Kalau siapa dulu lupa enggak masak ke ibu gini, baik ya sudah saya masak kalau begitu. Saya masak, cuman saya minta tolong ganti yang daun. Hari ini saya masak, kamu yang masak beneran ya. Besok belum juga masak. Akhirnya masaknya terlambat, ditunggu sama suami. Ditungguin pun tidak parah. Saya tunggu ya, kan sudah giliran. Kemarin saya yang masak, sekarang kamu yang masak, ditungguin. Cemberut aja begitu ya. Aduh makasih, enak dan sebagainya. Besok sudah dimasak, belikan. Suruh beli daging. Saya lagi pergi, suaminya pergi beli daging. Daging tidak ada katanya. Katanya daging sudah habis, duitnya mana tidak tahu. Ini sudah tidak enak benar. Akan dibaik, tidak ada daging. Sekarang biar saya beli daging. Ya. Saya beli daging. Baik. Kemudian beli daging itu sudah dimasak. Seenak dia dimasak, goreng-goreng sendiri semaunya begitu. Tidak pernah mikir suaminya begitu. Mana dagingnya? Katanya makan kucing. Seenaknya kalau ngomong begitu. Memang ada seorang perempuan, kadang-kadang sudah hanus, seenaknya gitu. Baik. Akhirnya suaminya mulai keras hari itu. Istriku, ini daging saya belikan dan tidak ada kucing di rumah ini. Sudah mulai tegas dia. Kaget dia, selama ini lembut kok ada tegas, tapi tidak caci maki. Tidak ada kucing di rumah ini. Mikir dia, mulai masak begitu. Setelah bila masak di Sanjung, Masya Allah, terima kasih ya. Mohon maaf kalau saya tadi ngomong kasar. Oh enggak apa-apa. Besok sudah, mulai berjalan dengan baik. Mulai berubah. Ternyata bagaimana membentuknya seorang suami gitu loh. Jadi makanya, sama seorang istri pun demikian. Kalau menemukan suaminya kasar, jangan serta-merta disalahkan siapa sang suami. Coba mungkin istri, dikoreksi dulu. Suami ngomong, Neng, besok saya ke kantornya agak pagi loh ya. Bajunya jangan lupa ya, setrikan. Belum deh setrika. Kan ngamuk, Neng, masukin sepatunya, minta tolong besok apa-apa lagi sibuk nih. Tak tanya apa, di pinggir, di teras, kehujanan. Terus macem-macem, kan marah. Makanya suruh buatin kopi ke dapur, sudah ngantuk. Neng, tolong, minta tolong ya buatin kopi ya. Aduh, lupa. Akhirnya apa? Nggak ada lupa, ambilin. Masukin sepatu. Sudah kau itu ngomongin mulai kasar lagi. Pokoknya besok pagi-pagi, baju sastrika. Sudah mulai kasar kan? Keras. Keras, gara-gara apa? Istri yang bebel, istri yang lelet, istri yang gak paham. Ini. Jadi koreksi dulu. Kalau ternyata Anda seorang istri yang memang benar sudah baik, kalau punya suami semacam itu memang harus kita tahan, kita harus bersabar, membuat perubahan, minta kepada Allah, dan terus ada ingatkan, atau sampai nanti anak yang bisa ingatkan, dan seterusnya itu nasib bagimu. Bagaimana solusinya? Kalau memang tidak kuat betul, mungkin sampai derajat memukul dan sebagainya, kita punya hak untuk bisa minta pisahkan itu. Tapi mulai proses. Tapi pertama kali harus dicek adalah saya ya salah atau tidak. Sebab kadang-kadang memang betul ada seorang suami keras, ternyata apa? Dia tidak puas dengan pelayanan seorang istri dalam segalanya. Istrinya cuek, istrinya ini, istrinya itu, sifatnya jelek, akhirnya suami menjadi cuek juga. Itu saja. Jadi balik ke cerita Bu ya. Akhirnya Ahmad tetap baik juga kan istrinya. Ahmad jadi baik. Salih jadinya kan tetap aja dapat jadi anjur lagi. Akhirnya istri si Ali ancur-ancuran juga. Tetap aja ya kan. Ini sampai guru ngomong, itu kisah tidak sesungguhnya. Tapi begitulah orang itu. Jadi yang membentuk itu adalah engkau pasanganmu. Jadi kalau kamu pasanganmu semakin baik, kamu berhasil dong. Walaupun ganti berapa kali juga tetap aja. Makanya kalau ada orang sudah menikah dua kali, saya tanya, ini yang benar siapa ini? Makanya ada orang nikah pertama, kedua gagal. Wah, ntar dulu. Buya, saya pengen nikah lagi. Ya ntar dulu, itu punya masalah. Dua kali menikah, ente. Ada apa ini? Kan begitu. Biarpun kasih 10 peran istri, kalau dia belum berubah, ya nggak bisa. Atau sebaliknya, seorang istri punya suami cerai. Apa sebab perceraian? Harus dilacak. Mana yang salah? Kalau sudah ketahuan dia yang salah, baru nanti digembleng, baru siap dinikahkan lagi. Baik, kisah inspirasi yang nggak perlu ditiru. Baik, terima kasih Buya. Ya, ilustrasi aja. Baik, subhanallah ya. Soalnya berinteraktif lagi bersama Anin tergantung via telepon, silakan bisa di 0231-336-7538 ya. Baik, sambil menunggu penelpon, kita menyapa sahabat yang tergabung via SMS 806. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, untuk abang dan juga buya, suami saya orangnya enggak punya untuk menafkahi anak-anaknya dan keluarga, bahkan makan dirinya sendiri itu dari harta saya. Bahkan minta tanah saya dijual. Ini bagaimana, Buya? Silakan, Abang. Iya. Buya. Sewajarnya kalau memang dia sebagai seorang suami adalah kewajibannya untuk memberikan nafkah. Itu sudah kewajiban. Arijalu kawamun ala nisa ibina fadlallahu ba'dahu ala ba'di anfaqu min amwalihim. Jadi sudah ada kepastian hukum dari Allah bahwa seorang laki-laki yang menjadi aqwam, yang jadi imam adalah memberikan, salah satunya adalah nafkah. Tugasnya. Itu sudah tugasnya. Seandainya sang suami ini punya tekad dan keinginan untuk menafkahkan, ada janji Allah yang hebat loh di situ. Liyunfiqhu sa'ati min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq fima ataahu Allah. Sayaj'alullahu ba'da 'usri yusra. Ketika sang suami dalam keadaan ketidakmampuan tetapi dia berupaya untuk mencari nafkah, akan diberikan kemudahan oleh Allah, merubah dari suasana yang tadinya sulit menjadi mudah. Tetapi di sini sang suami merasa nyaman dengan kemudahan yang ada fasilitas sang istri, masalahnya. Itu yang jadi masalah nih. Karena ada yang sebelahnya. Karena ada. Jadi merasa sang suaminya, enggak, saya nafkahin juga istri saya sudah cukup. Jadi ngapain lagi saya repot-repot. Nah, dia sudah merasa dimudahkan. Coba, ya memang jadinya nanti tidak ada... Deket ya Bang? Iya, tidak ada suami itu. Tidak ada niatan untuk memberikan nafkah. Dan itu menjadi musibah nanti. Secara emosional... bisa jadi sang suami ini awalnya karena merasa kalah secara kedudukan, kedudukan finansial, ekonomis. Sehingga kalaupun dia mau nyari duit juga, ya nyari duit juga nggak seberapa. Nanti istri saya lebih kaya dari saya. Nah, mental itunya harus dibenahi dulu. Sehingga sang istri harus betul-betul menghargai jasa sang suaminya. Jadi ketika itu dorong sang suami untuk bekerja, untuk berupaya, hasilnya berapapun syukuri. Hasilnya berapapun syukuri. Ya memang Khadijah juga seorang yang kaya raya. Dan Rasulullah Muhammad SAW dengan segala keikhlasannya loh melayani dan bahkan dia mendagangkan barang-barang milik Khadijah. Itu karena memang bagian ketika sudah menjadi rumah tangga itu harus dikelola secara bersama-sama seolah-olah Rasulullah pada waktu itu sebagai seorang manajernya. Nah, bisa nggak berpadu seperti itu? Kalau bisa berpadu seperti itu, indah. Luar biasa ya, Bang. Indah sekali. Tetapi kalau sang suaminya sudah terbiasa nyaman, dengan kenyamanan, itu sulit dirubah. Yeah. Jadi cara pandangnya, tempatkan sang suami dalam penghormatan dulu. Kalaupun dia bekerja, saya khawatir karena dia menghasilkan uang yang sedikit tidak ada penghormatan. Yaitu tidak ada penghargaan. Yang mengakibatkan kata sang suami akan berpikir, lah saya kerja juga dapatnya sedikit buat apa. Istri saya lebih banyak daripada itu. Itu. Tetapi kalau memang kondisi ekonominya sang istri juga tidak baik gitu. Memang dia juga tidak punya harta yang berlimpah atau berlebih. Tentunya ini akan menjadi kebaikan bagi sang suami malah. Karena dia akan punya alasan tertentu untuk mau bekerja. Punya dorongan masalah yang membuat dia harus beraktivitas untuk mendapatkan rezeki. Dan sekarang mereka tidak, sang suami tidak punya dorongan sama sekali. Jadi abang sarankan bagaimana merubah mindset sang suami untuk mau berupaya. Nah, hargailah berapapun pemberian dari sang suami terlebih dahulu sehingga merasa dihargainya itu sang suami akan berupaya untuk menjadi pekerja yang lebih tangguh, punya usaha yang lebih tinggi lagi. Ya, betul, saya enggak terbahak. Dan juga kadang ada seorang suami punya istri punya tuntutan, kamu harus bekerja di model begini. Itu loh. Nah, itu jadi biarkan dibebaskan kira-kira bakatnya apa dia kan gitu ya. Diarahkan kepada bisnis yang ia bakal bisa. Kadang-kadang seorang istri dia harus kamu jadi PNS enggak diangkat-angkat. Harus kamu jadi properti ya enggak bisa-bisa. Jadi ini. Kemudian sisi lain jika ternyata pada akhirnya yang namanya rezeki memang sudah pembagian dari Allah, sudah kerja keras jungkir balik tetap enggak punya duit ini bagaimana? Kan begitu ya. Misalnya seorang istri Pak suami betul-betul bangkrut, kerja bangkrut, ini bangkrut sudah usaha enggak bisa. Kemudian seorang istri seperti Anda yang bertanya, tiba-tiba uang yang dipakai dalam rumah tangga adalah hartanya sang istri. Kalau kisah kebah sama jimin ada, ini ada pernah terjadi pada zaman Nabi SAW, ada seorang ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya seorang suami kikir, seorang suami fakir, suami saya melarat ya Rasulullah. Nabi langsung tanggap. Lalu bagaimana dengan urusan keluargamu saat ini? Lah selama ini alhamdulillah saya masih punya peninggalan kebun kurma dari orang tua. Jadi saya masih bisa makan dan aman-aman suami saya dan anak saya makan bareng dengan harta saya. Tapi kok saya nombokin terus kalau bahasa kita begitu. Saya nombokin terus. Maka di saat seperti itu Nabi memberikan pilihan. Sebab orang tidak mungkin tidak makan, ya kan? Maka pilihan jika suamimu memang tidak bisa beri nafkah dan sampai hari ini pun dikukuhkan dalam Islam. Jika seorang suami tidak pernah memberi nafkah, apakah karena dia zalim atau karena memang tidak mampu, maka seorang istri punya hak untuk mengadukan hak cerai. Ya, karena apa? Makan tidak bisa ditunda, Neng, makannya minggu depan enggak ada. Ya kan? Nah, itu pilihan yang pertama. Cuma rupanya sang wanita tersebut masih punya hati, punya kasih, ada buah hati anak ya. Dia mikir, "Ya Rasulullah, adakah pilihan lain lagi ya Rasulullah?" Ada. Pilihan yang kedua adalah engkau yang menafkahi suamimu dan anak-anakmu dan di saat itu engkau mendapatkan tiga pahala. Pahala sedekah, pahala silaturahmi, dan pahala nyenengkan suami. Apa kata wanita itu? Ya Rasulullah, biar aku pilih yang kedua saja ya Rasulullah. Subhanallah. Kata Nabi Muhammad, asabti, pilihanmu benar. Pilihanmu benar dan lebih bagus daripada yang pertama. Kamu dapat pahala. Jadi seorang istri yang memenuhi tanpa harus merewel, tidak ada nuntut dan sebagainya. Sampai dikatakan dalam generasi berikutnya, di saat ada beberapa kelompok wanita itu mendengar hadis ini, keluar sambil berkata, semoga suamiku melarat saja, biar aku yang kaya. Jadi gak penting duit itu dari mana. Yang penting tercukupi. Gak penting. Kadang-kadang seorang istri harus begitu. Enggak, alhamdulillah. Masih ada pada risang. Nah, istri, coba kalau sang istri juga gak punya duit. Kan gak enak. Alhamdulillah masih dikasih duit. Ini adalah pendidikan. Jadi memang suami betul kata Bang Han tadi. Harus berusaha. Kawam, cari nafkah dan sebagainya. Harus. Kalau mentok, Dan mentok itu macam-macam sebabnya. Tidak ada ide gagal. Mungkin juga sakit. Kan bisa macam-macam. Alangkah mulianya seorang wanita yang mencukupi kebutuhan sang sang suami dan anak-anaknya. Allah. Subhanallah. Subhanallah. Marat semuanya. Doakan marat. Kita sama kementerian via telepon ya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama. Baik, dengan siapa di mana Ibu? Dari hamba Allah. Baik, Ibu, satu pertanyaan. Ya, maaf, tema, ya. Satu pertanyaan Ibu. Waalaikumsalam. Ya, Ibu kan lagi ini ya salat gitu. Biasanya kan kalau habis salat kan ngaji ya. Jadi waktu habis salat itu mukenanya kan dicopot semua nih Bu ya. Nah, terus ingat bahwa ibu ini mau ngaji. Biar langsung ngaji, jadi cuma kita pakai apa namanya itu pakai gamis aja sama kerudung. Pertanyaannya nah, Ibu? Terus ya. Terus pas mau ngaji itu suratnya itu ketemu dengan surat sajadah. Jadi namanya tuh mau ngajinya tuh di ruang tamu gitu. Jadi pas pakainya pas lagi pakai tidak menutup aurat aja sama kerudung gitu. Jadi dan apa namanya tuh cara sujudnya itu gimana kan pas ada di ruangan tamu itu Bu ya. Ini apa pertanyaan lanjutan yang tadi sore itu maaf Bu ya masih kurang paham ya Bu ya. Ya udah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya, kita cukup sampai sana. Baik Ibu, bertanya masalah sujud tilawah. Jadi Ibu sama Ibu syaratnya. Sujud tilawah itu kayak sholat. Jadi wudu harus ada dan harus menutup aurat. Kalau waktu lagi baca Quran ibu belum menutup aurat, tidak dosa asalkan di rumah sendiri tidak ada laki-laki yang melihat. Dan di saat menemukan ajat sajadah pengen sujud, ya ambil mekena dulu dong atau ambil untuk menutup aurat. Biarpun di ruang tamu juga apa-apa ambil baru sujud. Kan disebutkan boleh wudu pun misalnya kita baca Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudu. Mau sujud apa? Wudu dulu. Kan kemarin kemalih. Asalkan tempat wudunya tidak jauh, maka wudu saja. Tidak jauh sampai butuh waktu panjang. Berjam-jam. Bermenit-menit lama sekali. Kalau hanya sebentar ngadep boleh ngambil air wudu, termasuk mekena di ruang tamu diambil saja Ibu. Jadi intinya seperti itu. Dan tidak harus pakai mekena. Akan tapi yang penting menutup aurat untuk sholat. Asalkan tangan tidak terlihat, kaki tidak terlihat, leher tidak terlihat, sudah. Biarpun pakai baju busana muslimah itu sudah sah. Yang penting sah untuk sholat, sah untuk sujud, sah. Sujud tilawah. Baik, itu saja Ibu ya. Baik, cukup Bu ya. Cukup. Terima kasih dan kita menyapa sahabat yang ada di 485. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Sehat. Baik. Sehat. Bu ya mau tanya, saya seorang istri, anak sudah dua. Dulu aku menikah dengan suamiku jujur karena orang tua, aku tidak begitu suka sama suami. Tapi karena sudah ada anak, aku bertahan. Sekarang suami saya berkata, dulu ia memasukkan KTP-nya sewaktu melamar aku, katanya. Memasukkan KTP-nya, mungkin statusnya ya. Bukan single kali. Iya. Apa hukum masalah ini, Beatrice? Apa? Mungkin apa statusnya, hukumnya? Mungkin Bu ya. Oh iya, kalau masalah itu urusan dos, seandainya dia berbohong urusannya dengan Allah, pernikahannya tetap sah. Yang lalu biarkan berlalu, sekarang yang penting hidup indah gitu saja. Mungkin dulu karena terlalu berharap sehingga takut ditolak sehingga dia berbohong ya. Ya kan, semoga diampuni oleh Allah. Nggak mengubah status duda bilang perjaka dan sebagainya itu. Yang penting sekarang sudah menjadi suami Anda, dan kalau dahulu Anda tidak senang misalnya apalagi ini mematuhi orang tua, ada keberkahan di situ. Ya, patuh kepada orang tua itu luar biasa. Ada keberkahan yang bakal datang kepada Anda. Jalani hidup, mengabdilah kepada suami dengan benar. Hiduplah berbahagia dengan anak-anak. Alhamdulillah, tidak ada alasan. Jadi pilihan sendiri belum tentu. Kadang-kadang hawa nafsu, kadang-kadang kebohongan. Banyak orang milih sendiri bohong. Karena dengan pacaran misalnya, pacaran itu gak ada yang jujur. Semuanya pebohong kalau lagi pacaran ya. Gak ada orang pacaran jujur. Kalau jujur gak mau pacarnya. Kenapa? Ngorok gak cerita, mandi terlambat gak. Ya ini orang pacaran pebohong itu semuanya. Akan tapi ya, dan kalau sudah dengan rekomendasi orang tua ini biasanya benar begitu ya. Jadi insya Allah berkah dalam rumah tangga Anda insya Allah. Karena orang tua, jalani dengan indah, selesai. Abang menambahkan, cukup kita menyapa sahabat kembali ya. Yang via telepon Om Ren sebelum kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa di mana, Pak? Hamba Allah di Cirebon. Baik, silakan langsung bersama Buya dan Bang Hak. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bersedekah tapi masih punya hutang. Katanya kalau masih punya hutang harus dilunasi dulu ya. Iya, baik. Sedangkan saya sebagai pengusaha, yang namanya hutang itu enggak hilang-hilang. Iya. Jadi enggak sedekah-sedekah. Jadi gimana itu sedekahnya? Baik, siapa dia yang lain? Ya gitu aja. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, Bu ya. Betul, sedekah, zakat, apa zakat, utang harus didahulukan daripada bersedekah sunnah. Kalau orang harus bayar zakat, dahulukan zakatnya. Karena membayar zakat pahalanya lebih gede daripada sedekah sunnah. Membayar hutang lebih gede pahalanya daripada sedekah sunnah. Maka harus didahulukan itu. Cuman kaidahnya begini. Kapan menjadi tidak berpahala? Kalau orang bersedekah sunnah, yaitu di zakat jatuh tempo harus bayar zakat, zakatnya enggak dibayar kok sedekah sunnah enggak diterima oleh Allah. Yang kedua, utang sudah jatuh tempo. Utang jatuh tempo kita masih sedekah tidak diterima oleh Allah. Karena kita melanggar awal yang pertama, nyakiti juga orang yang punya duit. Enggak, kamu masih punya utang kebanyak sedekah. Akan tapi jika utangnya belum jatuh tempo, misalnya utang harus bayar nanti lebaran dan kita ada gambaran untuk membayar di lebaran nanti, apakah perputaran ekonomi kita atau gaji dan seterusnya, maka hari ini kita boleh bersedekah di bulan Ramadan ini misalnya, asalkan ada belum jatuh tempo. Kemudian utang bisnis itu bukan seperti ini, beda. Utang bisnis berarti kan ada gambaran dan ada jangka waktunya untuk dibayarkan. Tapi tetap kalau memang sudah utang bisnis jatuh tempo, kan begitu ya, harus kita dahulukan sama, jatuh tempo. Jangan sampai kita menunda-nunda, itu hawa nafsu. Jadi sedekahnya pun bukan karena Allah merintahkan lunasi utangmu. Tapi kalau bisnis biasanya tidak seperti itu. Biasanya bisnis kan begini. Kalau nanti ada ada barang terjual nanti dibayarkan begitu. Jadi misalnya kita ngutang kepada perusahaan yang lebih gede ya. Konsinyasi. Konsinyasi. Jadi mungkin kan tidak utangnya bukan utang. Kamu harus bayar bulan ini misalnya. Yes. Jadi biasanya Pak kalau terjual nanti kita harus jujur. Kalau terjual ya kita bayar. Nah, jadi kita bayar. Maka utang ini bukan utang yang jatuh tempo. Memang dalam perputaran bisnis tidak ada hentinya di sini. Ini bukan masuk pembahasan ini. Asalkan apa? Memang perputarannya begitu. Tapi kalau misalnya dalam keadaan bisnisnya macet, akhirnya kita buat utang. Utangnya sudah jatuh tempo, hendaknya ini kita dahulukan untuk kita bayar. Kalau bisnis berputar terus, ya nggak ada hentinya. Betul pertanyaannya, pengusaha paling gede pun ternyata harus punya utang. Iya. nanti kayak sudah kamu ya. Nanti alasan ini nggak sedekah. Iya. Baik. Abang cukup juga kan? Nggak. Perlu tambahan lagi yang perlu diperjelas ya, karena banyak orang melihat bahwa perputaran modal dianggapnya hutang, itulah jumlah totalnya, bukan. Tetapi yang tadi Buya katakan, jumlah jatuh temponya loh. Kalau punya orang utang, orang hutang 100 juta. 100 juta. Selama diangsur selama 3 tahun, tinggal dibagi jatuh tempo berapa setiap tahun? Iya, setiap bulannya, Bang. Kalau katakan setiap bulannya 3 juta, maka itu loh yang dijadikan standar. Kewajiban untuk bayar utangnya ya, Bang, per bulannya. Iya, kan mikir yang 100 jutanya. Nanti enggak sudah kok, iya. Jadi kalau dibandingkan hari ini saya punya kewajiban bayar angsuran nih. Iya. Tapi pengen sedekah, mana dulu? Bayar angsuran dulu. Yang didahulukan, bayar hutangnya dulu. Nah, tetapi ketika itu sudah tidak jatuh tempo lagi, kan masih panjang itu. Yeah. Alhamdulillah dapat rezeki, boleh enggak sedekah? Boleh. Karena belum jatuh tempo saja gitu. Jangan dihitung yang 100 jutanya ya. Iya. Hitung yang jatuh temponya aja gitu. Itu termasuk kartu kredit, Bang, barangkali? Itu hati-hati kalau kartu kredit bisa itu. Ya, susah ya, Bang, ya. Ya, karena dia keinginan dia, Bang, ya, pakai kartu kredit. Betul, kalau kartu kredit itu kan satu perhitungannya juga tidak standar. Iya. apalagi ribanya juga sudah sangat jelas. Jelas, ha? Ribanya sangat jelas sekali kalau kartu kredit. Mesin utang itu, ya. Bukan mesin uang. Oh, mesin utang, Bu ya. Mesin utang. Betul, Bu ya. Maka harus dihindari untuk penggunaan itu. Betul-betul itu bisa menjebak orang karena sangat enak menggunakan. Iya. Nanti pada saat bayarnya itu sangat menjebak. Sumber utang. Mm-hmm. Ya, sumber utang. Loh, orang yang enggak punya orang yang punya uang saja harus bijak di dalam penggunaannya. Betul. Nah, ini kartu kredit kan orang masih belum punya duit itu. Iya. Keren ya, Bang. Iya, kan orang masih belum punya duit tapi sudah enak menggunakan. Yang sudah punya uang saja masih harus bijak. Apalagi mm-mm. orang yang belum punya, punya uang. Mm-mm. Ya, logika yang tidak waras lah saya pikir. Iya. Baik, baik. Cukup, Abang, iya, Buya dan juga Bang Hak, kita cukupkan. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah berpartisipasi. Ya, mohon maaf. Untuk sahabat-sahabat radioku dari Banjarmasin, Tulung Agung dan seputaran Cirebon serta yang sudah merilis 92,9 FM belum sempat kami sapa karena kami mengutamakan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema ya. Insyaallah nanti kita belajar lagi, semoga nanti pas pertanyaannya dengan tema yang kita usung ya. Yeah. Baik, sebagai clue dari kesempatan pagi hari ini di rumahku surgaku, suami istri sahabat sahabat tapi mesra, tapi mesra ya. Agar ada slogan di dalam rumah itu, aku nyaman bersamamu dan kau nyaman bersamaku. Silakan Abang, nasihat indahnya untuk hari ini. Baik, sahabatku, semoga kita bisa melihat bahwa pasangan kita betul-betul Allah pertemukan untuk kita. Dan itu adalah bagian dari belahan jiwa kita ya. Bagian dari sisi hati kita yang kita rindukan. Kalau belum ketemu untuk mencintai dia, jadikan dia sahabat dulu. Mm-hmm. Kalau belum bisa curhat dengan cara-cara yang indah, maka jadikan dia teman dulu. Yeah. Sehingga dengan cara-cara seperti itu kita akan bertumbuh. Yeah. Jangan sampai berharap untuk memiliki pasangan yang indah, tetapi kita tidak bisa mengindahkan dia. Kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang indah, tuntutannya adalah kita bisa mengindahkan pasangan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mm-mm. Jadi sang istri mendambakan suami sebagaimana gambaran pikirannya. Demikian pula sang suami. Menggambarkan sang istri berharap sebagaimana yang ada dalam benak dan pikirannya. Lalu tugas di antara keduanya adalah menjadikan pasangannya itu sebagaimana yang diharapkan dan diinginkan. Sehingga betul-betul tercipta hubungan yang saling baik, saling menghormati dan berharap mendapatkan pasangan yang digambarkan. Sehingga dengan cara menjadi teman terlebih dahulu, menjadi sahabat, sehingga muncullah cinta dan benih-benih kasih kemesraan. Kemesraan itu, subhanallah. Ya. Subhanallah, indah nih ya. Buya, silakan nasihatnya untuk sahabat kita semua. Baik. Tidak terjadinya keseimbangan dalam komunikasi itu karena ada yang nonjol kan. Ada yang dominan. Dominan dalam makna kesombongan. Kesombongan. Nah, makanya kuncinya sederhana. Tanggalkan kesombongan. Keegoan. Ya. Sombong karena harta. Sombong karena kelaki-lakian. Sombong karena kecantikan. Sombong karena pendidikan. Ini menjadikan komunikasi tidak jalan. Sehingga menganggap istrinya tidak bisa ngerti apa-apa. Atau karena istri pendidikannya tinggi, meremehkan suaminya, tidak bisa diajak musyawarah. Soalnya, jadi tanggalkan kesombongan. Yeah. Kalau sudah kesombongan ini sudah runtuh, lihat, maka dia akan bisa merasa bahwasanya dia adalah mitraku, bukan orang yang di bawahku dalam pembang. Karena ketahuilah bahwasanya sampai diajarkan Nabi apa? Hikmah itu dhulatul mukmin. Hikmah itu adalah barang temuannya seorang mukmin dimanapun berada tidak ingin ketemu. Bahkan walau min afail majanin, bahkan biarpun dari mulutnya orang gila. Afwahil majanin, biarpun dari mulutnya orang gila mungkin sekali. Jadi jangan meremehkan pasangan, mungkin dia punya ide cemerlang yang tersembunyi, kan begitu. Kapan kita bisa bertanya kepada mereka kalau kita sudah tidak sombong lagi. Selesai itu saja. Subhanallah. Subhanallah, indah nih yang juga ya. Walaupun dari orang gila, walaupun orang gila, tapi jangan dipegang orang gila, tapi omongannya baik atau tidak. Subhanallah ya. Baik, kita tutup kebersamaan dengan doa keberkahan. Silakan Bu ya. Semoga Allah menjadikan hidup kita indah di dalam rumah tangga. Amin ya Rabb. Komunikasi indah, semuanya indah. Mukadimah keindahan kelak di surga. Semoga Allah menanggalkan kesombongan, menghilangkan kesombongan di hati kita kepada keluarga, kepada siapapun yang ada adalah hidup dengan ketawaduan, saling menghargai, saling menghormati, saling menganggap, saling mengerti, kemudian saling mencintai, kemudian saling menjaga, kemudian saling berkorban buah dari cinta, sehingga yang terwujud adalah keindahan, keindahan yang sesungguhnya, mukadimah keindahan di dunia, mukadimah keindahan kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, baik, terima kasih untuk sahabatku dan juga sahabat-sahabat media partner kami ya, sahabat kita yang ada di Radio Wadi Sukabumi, Radio Q Bandung, Radio Samaritan Agung, Radio MBS FM Gresik dan juga Blitar, sahabat-sahabat yang ada di Radio Darul Mustofa Lumajang Jawa Timur, Radio Azam Kepri Kepulauan Riau, Radio Streaming Alif Lampung, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Kalimantan Selatan, sahabat-sahabat yang ada di Radio Panua Pahuato Gorontalo, serta Radio Ku Network ya, Radio Ku 104,8 FM Kuningan, Radio Ku 92,8 FM Majalengka, dan Big Radio Ku 104,7 FM Batam. Baik, terima kasih semuanya. Jumat Mubarakah. Kami berempat pamit undur diri. Wallahualam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.